kenangan beli. Aloh, aloh kewa, harus tutup telinga, harus tutup mata. Di kengkene beli benang, di kengkene beli bengkot. Dumogi jadi satya, nyayangin dewek beli. Beli anak bagus, mesai ngajak Tom Cruise. Mare nyeledet dogen konyang, anak elohe niwang. Didudu didadidu, leja adi cemburu. Didudu didadidu, benteng ini membunuhku. Didudu didadidu, leja adi cemburu. Didudu didadidu, benteng ini membunuhku. Bilang bulan purnama, belis datang membati. Sambil anu nasik ringi dah yang widi. Apang setata bagus, apang setata ganteng. Yening subah ganteng, si Nadi masih demen. Beli anak bagus, mesai ngajak Tom Cruise. Mare nyeledet dogen konyang, anak elohe niwang. Didudu didadidu, leja adi cemburu. Didudu didadidu, ganteng ini membunuhku. Didudu didadidu, leja adi cemburu. Didudu didadidu, ganteng ini membunuhku. Ngajak Tom Cruise, mare nyeledet dogen konyang, anak elohe niwang. Didudu didadidu, leja adi cemburu. Didudu didadidu, ganteng ini membunuhku. Hey! Didudu didadidu, leja adi cemburu. Didudu didadidu, ganteng ini membunuhku. Didudu didadidu, leja adi cemburu. Didudu didadidu,